Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, yani an-Nabi Allah radiyallahu anhu, anna imra'atan sauda, bahwasanya ada seorang wanita yang hitam, kanat takumul masjid, beliau biasa menyapu masjid. Au syaban, atau pemuda yang hitam menyapu masjid. Faqadaha au faqadahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa kehilangan orang ini, tidak terlihat, yang biasanya menyapu masjid tidak terlihat, sehingga Rasulullah SAW merasa kehilangan dia. Fasa'alaha anha aw anhu, ini karena rawi yang ragu apakah ini wanita atau laki-laki yang masyhur, ini wanita. Maka Rasulullah pun bertanya tentangnya, tentang keberadaannya. Faqalu, maka para sahabat menjawab, mata, dia telah meninggal. Qala, maka Rasulullah berkata, afala kuntum adantumuni, ya, tidakkah kalian azan tumuni, ini alam tumuni, memberitahukan aku tentang kematiannya. Baka'annahum sagaru amroha au amroh, sepertinya para sahabat Rasul SAW menganggap kecil kedudukan orang ini sehingga tidak memberitahukannya kepada Rasul SAW. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulluni ala qabri, tunjukkanlah aku akan kuburannya, di mana kuburan orang tersebut. Wadalluhu, maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya. Fasalla alaihi, Rasulullah pun salat jenazah di kuburannya. Salat al-qabr, saat jenazah. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulmatan al-ahliha, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan atas penduduknya, penghuninya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yunawwiruha lahum, meneranginya, menerangi kubur-kubur tersebut untuk mereka, bisolati alaihim, dengan solatku atas mereka. Muttafaqun alaih. Sebesar bin rahimahullah juga menyebutkan beberapa faidah. Dia yang boleh sebutkan, kata sebesar bin rahimahullah ta'ala, fi hadal hadith indatu fawaid minha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama yu'adzibun nasa bihasabi amalihim wa ma qamu bihi min ta'atillah wa ibadatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengagungkan seseorang, menunjukkan besarnya kedudukan seseorang itu dengan sesuai dengan kadar amalnya mereka masing-masing. Wa maqamu bihi min ta'atillah wa ibadatihi. Rasulullah agungkan kedudukannya, menunjukkan besarnya kedudukan dia sesuai dengan amal dan sesuai dengan ketaatan dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat ya warna kulitnya, hitam atau bukan hitam. Ya walaupun dia wanita yang hitam tapi memiliki amal yang baik, senantiasa membersihkan masjid, mencapai masjid, maka Rasulullah pun menunjukkan kepada para sahabat yang akan kebesarnya kedudukan wanita ini. Sehingga dari hadis ini kata beliau rahimahullah yang beliau sebutkan diantaranya masru'iyah tanzifil masjid wa izalatil kumamah anha. Disyariatkannya membersihkan masjid-masjid, menghilangkan sampah-sampah kotoran dari masjid. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati. Ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku hatal qudah, sampai pun benda yang kecil yuhriyah rajul minal masjid, yang dikeluarkan seseorang dari masjid akan ditampakkan. Ya, apalagi masjid kita ini yang mudah plastik berterbangan ke masjid. Iya, masru mengambilnya. Iya, dibuang tempat sampah. Tidak boleh mengotori masjid, justru disyaratkan membersihkannya, membuang sampah-sampah kotoran keluar dari masjid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Beliau tidak tahu perkara ghaib. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu wanita ini meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu di mana kuburnya wanita ini. Ya, sehingga beliau menyatakan duluni ala qabri. Ya, tunjukkan aku di mana kuburnya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara baik. Kecuali tentunya yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan, beritakan dengan wahyunya di sebagian perkara-perkara gaib. Di antara faedah di sini juga tabaraka rahimahullah taala masru'iyatu shalah al-qabr. Liman lam yusalli alaihi qabla dafan. Disyariatkan salat di kuburan, menyalatkan jenazah di kuburannya ketika terbagi seorang yang belum sempat menyalatkan ketika belum dikubur. Mungkin dia jauh tempatnya sehingga kerabat-kerabatnya tidak menunggu dia ketika hendak menguburkan mayit. Ketika telah sampai ternyata sudah dikubur, masru' dibolehkan disyaratkan dia sholat jenazah di kubur yang telah, yang baru tadi jenazah dikuburkan. Khilaf para ulama, iya, sampai kapan seorang disyaratkan dibolehkan menyalatkan jenazah di kuburnya? Apa setahun atau dua tahun atau berapa lama? Kata beliau rahimahullah ta'ala, walakin hadha masyru'un liman mata fi ahdik wa fi ashrik. Salat alal qabr, salat jenazah ke yang telah dikubur, di kuburnya ini, kalau dia mati di masamu, Amma man mata sabiqan fala yusra'u an tusalli alaihi. Adapun yang telah meninggal sebelum kau lahir, terlalu tidak disyaratkan kau menyalatkannya. Sehingga kata beliau, tidak disyaratkan kita salat jenazah ya di kubur Nabi, di kubur para sahabat, di atas yang lain. Contohnya kata beliau, faham tak? Idza mata insan qabla 30 sana. Ada seorang dari kerabat misalnya atau siapa meninggal iya 30 tahun yang lalu. 32 tahun, 30 tahun yang lalu. Wa umruka sana 30 sana. Iya, umurmu baru 30 tahun. Fa innaka la tusalli alaihi salatal mayyit. Maka tidak berhak kamu menyalatkan jenazah di kuburnya. Kenapa? Li'annahu mata qabla an tukhlaq. Karena dia meninggal dunia sebelum kau ada. Dia sudah 32 tahun yang lalu meninggal, kamu sekarang baru umur 30 tahun. Berarti dia meninggal itu 2 tahun sebelum kau diciptakan. Kau belum ada. Qala syarahimahullah ta'ala kata beliau, fala furidha an rajulan mata qabla sanah aw sanatain. Adapun kalau seandainya ada seorang meninggal dunia setahun atau dua tahun yang lalu ya di teman dekat di kampung, teman dekat dan di kampung halaman, ketika meninggal dunia setahun dua tahun lalu belum sempat kita pulang kampung ya. Pas pulang kampung boleh menyalatkan jenazahnya di kuburnya. Walaupun itu annaka anna rajulan mata qabla sana wa sanatain, meninggal setahun dua tahun yang lalu. Wahbab dan tusalli ala qabri. Karena kamu ingin menyalatkan dia di kuburnya. Wa dalam tusalli alai min qabl. Dalam keadaan memang kamu kemarin belum sempat menyalatkan jenazahnya. Fala ba's. Tidak mengapa. Karena dia meninggal di masamu. Nah, tentunya tetap menjaga mura'ah, maslahah, wal mafsadah. Tentunya menjaga, tetap diperhatikan maslahat dan mafsadah. Jangan sampai menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Kalau kira-kira ada fitnah, jangan dilakukan. Tapi hukum asalnya masru', boleh. Berikutnya, di antara beliau sebutkan tabligh rahimahullah ta'ala husnu ri'ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Ya, bagusnya ri'ayah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Perhatian beliau, pengawasan beliau. Wa law kana yatafaqaddahum wa yas'alu anhum. Beliau senantiasa ya memperhatikan mereka, bertanya tentang mereka. Beliau tahu bulan tidak ada, bulan iya kemana, merasa kehilangan karena senantiasa memperhatikan mereka satu persatu, bertanya mereka. Fala yastaghilu bil kabir an as-saghir. Beliau tidak tersibukkan dengan yang iya tokoh-tokoh kemudian tidak mengindahkan yang kecil-kecil, tidak. Semuanya al kabir was-saghir dari sini dari sisi qadar. Apakah kedudukannya kabir yakni orang-orang yang punya kedudukan atau saghir yang tidak punya kedudukan, semuanya boleh perhatikan. Sehingga ini wanita yang menyapu masjid beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dan merasa kehilangan ketika tidak ada. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan berkata sebutin rahimahullahu taala, tidak di sini juga menunjukkan jawazu i'adatish shalah ala janazah liman sholat alaiha min qabl ila wajada jama'atan. Boleh mengulang sholat jenazah bagi orang yang telah menyalatkannya kalau dia dapati ada jamaah berikutnya yang menyalatkan jenazah. Apa dalilnya tadi? Para sahabat Rasulullah SAW ketika melihat Rasulullah SAW sholat, mereka ikut. Ya, Rasulullah SAW sholat di kubur tadi berjamaah. Ya, para sahabat ikut menyalatkan jenazah dikuburin tadi. Menunjukkan bagi yang telah sholat, kata beliau, boleh sholat lagi ketika mendapatkan jamaah. Allahu a'lam bishawab.